Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. معاشر المسلمين saudaraku yang saya cintai dan saya hormati, kita akan beranjak pada hadis yang keempat dalam bab tentang mazi dan yang lainnya, yang merupakan hadis ke-26 dari kitab Umdatul Ahkam. Berkata penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seorang badui Arab pedalaman, lalu ia kencing di salah satu sudut masjid. Lalu manusia menghardiknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Tatkala ia selesai dari kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diambil seember air dan disiramkan pada kencing tersebut. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, hadis ini datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Anas bin Malik, beliau seorang sahabat Ansar bernama atau berkunya Abu Hamzah Al-Khazraji Al-Ansari. Ibundanya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah berhijrah, maka ibundanya membawa si kecil Anas, masih umur 10 tahun, dan menyatakan, ya Rasulullah, ini Anas, dia akan menjadi pembantumu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya dan mendoakan kebaikan untuknya. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkan ia ke dalam surga. Sudah aku lihat dua hal, kata Anas, dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aktsir malahu, perbanyaklah hartanya ya Allah. Anas bin Malik termasuk sahabat yang kemudian kaya raya. Kebunnya setiap tahunnya dua kali panen di mana keumuman orang panen satu kali dalam setahun. Anaknya banyak. Beliau sebutkan, anakku mencapai jumlah tidak termasuk cucu sebanyak 120 anak. Kita 12 saja udah bingung ya. Ini 120 anak. Dan yang ketiga, aku berharap Allah memberikannya kepada aku dimasukkan ke dalam surga. Kata beliau Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa datang seorang A'rabi, seorang Badui. Dijelaskan bahwa barakallahu fikum, namanya Badui secara keumuman mereka ini orang-orang yang memiliki watak dan tabiat bodoh, tidak punya ilmu, dan keras wataknya, tidak tahu tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terdapat di dalam hadis ini yang disampaikan sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah contoh dari hal tersebut, bahwa mereka ini orang yang tidak punya ilmu, jauh dari bimbingan pengetahuan. Dia masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Masjid Nabawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang ada di dalam masjid bersama para sahabat. Tiba-tiba ia datang ke masjid, kemudian pergi ke salah satu sisi masjid, duduk dan kencing di situ, di dalam masjid. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in menganggap ini perkara besar, bukan perkara remeh, bukan perkara kecil. Ini masjid, bagaimana bisa masjid dikencingi? Maka mereka berteriak dan menghardik orang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka sebagai bentuk sikap lemah lembut terhadap orang jahil, terhadap orang bodoh, dan menempatkan orang sesuai dengan kondisi keadaannya, dan dalam rangka sebagai bentuk pengajaran kepada umat untuk mengobati urusan dengan hikmah dan lemah lembut. Karena barakallahu fikum, seandainya si badui yang sedang kencing tersebut tiba-tiba dipaksa berhenti, maka ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, akan mengenai pakaiannya, nyiprat kesana kemari, atau tempat kencingnya akan lebih meluas. Tadinya hanya mungkin satu sisi, akhirnya mengarah kemana-mana. Atau juga akan memberikan mudarat kalau dipaksa berhenti, tiba-tiba sedang kencing stop. Ini bisa membahayakan kesehatan. Inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara hikmahnya, beliau melarang para sahabat untuk memaksa berhenti si badui tadi. Maka tatkala ia selesai dari kencingnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat. Yang diperintahkan adalah para sahabat untuk ngambil air, bukan dia. Rasulullah perintahkan para sahabat untuk membersihkan tempat tersebut, disiramkan seember air, karena memang barakallahu fikum, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu masih berupa tanah, sehingga kalau disiram maka dia akan meresap ke dalam tanah. Tapi kalau seperti ini, karpet atau keramik disiram, ya menjadikan lebih besar mudaratnya. Karpet ya nanti jadi karpetnya basah semua, yang mungkin beberapa titik bisa satu baris karpet diangkut, dikeluarin, atau dilap dulu jika itu barakallahu fikum sebatas lantai keramik. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala menambahkan dalam riwayatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil si A'rabi tadi, memanggil si Badui, dan menyatakan kepadanya. Bukan berarti Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak menegur sama sekali, ditegur dengan cara yang baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna hadhil masajid la tasluhu fiha syai'un min hadzal baul walal qadar, innama hiya lidzikrillah wassalati wa qira'atil qur'an." Masjid-masjid itu tidak pantas untuk dikencingi, ada kotoran padanya. Hanya saja masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah, salat, dan membaca Al-Quran. Dia pun faham, dia mengerti dan senang. Dari beberapa fase ini tadi, benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kelemah lembutannya dan sikap hikmahnya kepada si badui tadi. Sampai-sampai ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saking begitu tergugahnya dia kepada Rasulullah, dia mendoakan Rasulullah, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan." Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad, jangan rahmati orang selain kami berdua. Naam. Lah, para sahabat barakallahu fikum, di saat mereka hendak bersikap keras tadi kepada sang badui, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 2220, "Innama bu'istum muyassirin," kalian diutus untuk memberikan kemudahan, "walam tub'atsu mu'assirin," dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan kepada manusia. Beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Satu, perhatian yang besar terhadap masjid, wa tanzihuha 'anil bauli wal qadar, dan membersihkannya dari kencing dan kotoran. Kalau kencing dan kotoran ini besar, perhatian kita kepada masjid, terhadap kebersihan fisik masjid, sampai pun barakallahu fikum kotoran kecil, kotoran cicak misalnya, ini wajib untuk dibersihkan. Ludah, maka haram hukumnya untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang di sana tersebar banyak kotoran meskipun itu kecil. Harus menjaga kehormatan dan kemuliaan masjid. Bahkan termasuk barakallahu fikum pahala yang besar ketika seorang muslim membersihkan setitik kotoran kecil di masjid tersebut. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai pahala menjadi seorang yang suka membersihkan masjid, menyapu masjid, dan yang semisal dengan itu. Kemudian yang kedua, wajibnya mensucikan masjid dari najis, dan diupayakan secara langsung kalau terjadi di dalamnya. Jangan ditunda-tunda. Yang bisa memungkinkan memberikan efek tidak baik bagi orang yang datang untuk melakukan ibadah, baca Quran, salat, ta'lim, dan yang lainnya, ketika kotoran najis itu dibiarkan di sana. Maka yang sunnah adalah untuk langsung bersegera membersihkan ketika ada najis di sana, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu memerintahkan para sahabat untuk mengambil seember air dan langsung menyiramkan di air kencing tersebut. Kemudian pelajaran penting yang ketiga, bahwa tanah disucikan dengan dituangkan air di tempat yang najis tersebut, dan tidak perlu diulang-ulang. Tidak perlu di ulang-ulang, cukup disiramkan satu kali, dia akan meresap, selesai. Kecuali barakallahu fikum, ada perkecualian, jika najisnya masih tetap melekat, maka jika memang dibutuhkan adanya pengulangan atau penambahan, maka itu dilakukan. Kemudian pelajaran penting yang terakhir adalah baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap hikmah dan lemah lembut beliau ketika ta'lim wa izadatil munkar, dan menghilangkan kemungkaran. Sama ketika dahulu ada seorang sahabat di saat salat ada orang bersin, kemudian ia menyatakan yarhamukallah, padahal ini sedang salat. Di saat kita bersin boleh untuk mengucapkan alhamdulillah, orang yang bersin. Tapi orang menjawab tidak boleh di saat salat, karena ini sudah masuk dalam kategori pembicaraan, karena dia menjawab bersin orang tersebut. Lah yang di sekitarnya, wah dia menjawabnya keras lagi, yarhamukallah. Yang di sekitarnya ngasih isyarat untuk diam dengan menolehkan pandangan mata. Nah, sambil dipelototin. Fabarakallahu fikum, dianya tambah geram. Ada apa kalian ini? Kok melototi saya? Maka kemudian barakallahu fikum, di saat selesai sholat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan cara yang lemah lembut, dan dia menyatakan belum pernah ada satupun orang di saat aku melakukan kesalahan, maka cara menegurnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mencaci maki aku, tidak memarahi aku, dan yang semakna dengan itu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun: al-khitanu wal-istihdadu wa qassu asy-syaribi wa taqlimul adhkari wa nadful ibti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada 5. Khitan, bersunat, wal istihdad, mencabut bulu kemaluan, wa qassu syarib, memangkas kumis, wa taqlimul adhar, memotong kuku, wa nadful ibt, dan mencabut bulu ketiak. Makna global dari hadis ini adalah Islam adalah agama yang tercakup di dalamnya adab-adab yang tinggi, yang sesuai dengan fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala fitrahkan manusia dengannya dalam kebaikan dan kesempurnaan keadaan. Maka di dalam hadis ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan apa yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang 5 perkara yang termasuk dari al-fitrah, yang terkandung di dalam fitrah. Fitrah ini tadi bentuk kebersihan, kesucian, dan jamalul mandar, indahnya pemandangan. Yaitu al-khitan, satu bersunat, satu sunat. Sunat ini terkandung di dalamnya kesempurnaan taharah, kesempurnaan bersuci pada laki-laki. Karena laki-laki jika tidak disunat, kalau kencing, memungkinkan air kencing itu akan menumpu atau menggumpal di lipatan-lipatan kemaluan. Nah, sehingga akan mempengaruhi kesucian kita yang kaitannya juga dengan ibadah salat. Wa'atidal at-tabi'ah bin nisa. Kalau pada wanita ini ada keseimbangan perangai, karena barakallahu fikum, sebagian hikmah disebutkan tentang khitan atau sunat bagi wanita ini untuk mengurangi kadar tekanan syahwat, karena syahwat wanita ini 10 kali lipat dibandingkan laki-laki, sehingga dengan khitan ini akan sedikit menyeimbangkannya, menyeimbangkan tekanan syahwat bagi kaum wanita. Kemudian yang berikutnya adalah halqul anah, mencabut bulu kemaluan. Dengan dilakukan, dicabut atau dipotong, ini akan mencegah menumpuknya kotoran yang turun dari perut, dari keringat dan yang semisalnya. Jika dibiarkan dia tidak dipotong, akan menumpuk di sana kotoran-kotoran tersebut. Nah, yang juga barakallahu fikum al-mutadhammin likamali taharah, terkandung pula di dalamnya kesempurnaan taharah. Yang berikutnya ketiga, qassus syarib, memangkas kumis, karena ini adalah nadhafah, kebersihan. Wa jamalul manzar, dan indahnya pemandangan. Jangan dibiarkan kumis kita sampai sangat sangat lebat. Kemudian taklimul azhar, memotong kuku, yang akan bisa mencegah terkumpulnya berbagai macam kotoran di sela-sela kuku, yang tentunya barakallahu fikum juga berkaitan dengan kesehatan. Jika dibiarkan kuku itu tidak dipotong, dibiarkan memanjang, akan menumpuk di sana kotoran dan menyelisihi sunnah jika kuku dibiarkan memanjang. Dan juga kata Syekh, al-bu'du an musyabahatil hayawan zi al-makhalif, juga menjauhi bentuk tasyabbuh kepada binatang yang memiliki kuku-kuku yang panjang. Kita ini manusia, bukan binatang yang bisa mencakar dengan kuku-kuku yang panjang dan tajam. Kemudian natful ibit, mencabut bulu ketiak atau mencukurnya dalam rangka qat'i ar-rawaih al-kariha, untuk menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap. Bisa memunculkan aroma yang tidak sedap dari melekatnya kotoran dan keringat yang menempel pada rambut-rambut bulu ketiak. Pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini adalah, satu, disyariatkannya 5 fitrah tadi. Khitan, mencabut bulu kemaluan, qassus syarib, memotong kumis, memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak atau mencukurnya. Yang berikutnya adalah kesempurnaan syariat Islamiyah, di mana ia mencocoki fitrah dan sangat memperhatikan tingkat kebersihan dan kesehatan. Kemudian disebutkan bahwa tidak dijelaskan di dalam hadis ini kapan hal-hal tersebut dilakukan, untuk mencukur, memotong, dan yang semisalnya. Maka al-khitan kalau sunat ini ditunaikan di masa kecil. Yang lebih afdal atau di saat masih kecil itu lebih afdal, karena lebih cepat menunaikan kebaikan. Paling minimalnya adalah atau paling maksimalnya sebelum mencapai usia baligh. Ini khitan dilakukan sebelum mencapai usia baligh. Adapun mencabut bulu kemaluan atau mencukurnya, mencukur kumis, memotong kuku dan juga bulu ketiak, maka famata talat ukhidat, kapan saja memanjang maka di segera diambil, segera dipotong. Akan tetapi jangan sampai melebihi masa 40 hari. Jangan sampai melebihi masa 40 hari. Oleh karena itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Wuqita lana fi qassi syarib wa nahwa taqlimil adhafir wa nadfil ibd wa halqil ana alla natruka akthar min 40 lailatan," rawahu Muslim. Diberikan batas waktu kepada kami di dalam memotong kumis, memotong kuku, bulu ketiak, kemudian juga bulu kemaluan, untuk kami tidak membiarkannya melebihi 40 malam. Tidak boleh lebih dari 40 hari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akan berlanjut pada bab yang baru, babul ghusli minal janabah, bab mandi junub. Bab mandi janabah. Jazakallahu khairan. Taharah dari hadas adalah salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Dan hadas terbagi menjadi dua, hadas asghar yang mewajibkan untuk berwudu, dan hadas akbar yang mewajibkan untuk mandi. Mewajibkan untuk mandi. Bab yang disebutkan di sini al-ghuslu minal janabah, al-ghuslu bi dhammi al-ghain. Ghain ya bi dhamma al-ghuslu, bukan al-ghaslu. Ini artinya al-ightisal, mandi. Kalau al-ghaslu artinya mencuci. Kalau di dhamma artinya mandi. Al-janabah, pengertian janabah, istilah janabah atau junub, asal maknanya adalah al-bu'du, jauh. Yang dimaksud di sini adalah inzalul mani, keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Lah, kenapa kok keluarnya air mani disebut dengan makna al-bu'du, jauh? Li'anna al-mani ba'uda'an ma'allihi wa intaqala anhu, karena air mani itu jauh dari tempat asalnya dan berpindah tempat. Dan berpindah tempat. Makanya kemudian dinamakan dengan al-janabah. Hadis yang pertama dalam bab ini dan merupakan hadis yang ke-28, berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengannya di sebagian jalan-jalan kota Madinah, di mana waktu itu beliau dalam keadaan junub. Abu Hurairah dalam keadaan junub. Fan khanastu minhu, maka aku menyingkir dari Nabi, kata Abu Hurairah. Fadahaba faghtasala thumma jaa, ia pergi kemudian mandi dan datang kembali. Faqala, maka Rasulullah berkata, aina kunta ya Abu Hurairah, engkau tadi kemana wahai Abu Hurairah? Qala, kata Abu Hurairah, kuntu junuban, tadi aku dalam keadaan junub wahai Rasul. Fakarihtu an ujalisaka, maka aku tidak suka untuk duduk-duduk bersamamu. Wa ana ala ghairi taharatin, sementara aku tidak dalam keadaan suci. Faqala, maka Rasulullah menyatakan, subhanallah, maha suci Allah, innal muslima la yanjus, muslim itu tidak najis. Makna global dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihati para sahabatnya ini memiliki kedudukan yang sangat besar dari pemuliaan dan pengagungan serta penghormatan. Contoh dari hal itu adalah apa yang terdapat di dalam hadis ini yang diceritakan sahabat Abu Hurairah tentang diri pribadi beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengannya di sebagian jalan-jalan kota Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Kemudian diajak berjalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kemudian duduk. Lah sementara sahabat Abu Hurairah pada waktu itu dalam kondisi junub, maka beliau tidak suka bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa tidak nyaman, merasa risih. Saya dalam kondisi junub tapi kumpul-kumpul duduk bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pergi sembunyi-sembunyi, na'am, kemudian mandi. Kemudian datang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bertanya, "Aina kana hina dhahab? Tadi kamu kemana pas enggak ada? Kok tiba-tiba hilang?" Maka Abu Hurairah mengabarkan kepada Nabi kondisinya bahwa beliau pergi dalam rangka untuk mandi janabah. Beliau pergi dalam rangka untuk mandi janabah hingga bisa dalam keadaan suci ketika duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyatakan kepadanya, "Subhanallah. Yata'ajjab min hali Abi Hurairah." Beliau heran terhadap kondisi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah menyangka bahwa junub telah menghilangkan kesucian seorang muslim, tidak boleh duduk-duduk bareng. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya bahwa seorang muslim yang menunaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya, tidaklah najis kesucian kalbu dan akidahnya. Tidak menjadi najis kesucian kalbu, kesucian hati, demikian pula akidah seorang muslim. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya seseorang menceritakan tentang kondisi dirinya yang sebenarnya malu pada asalnya untuk diceritakan, tapi di sana ada maslahat ilmu yang hendak disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan beliau menceritakan tentang keadaan mereka. Rasulullah lihat satu demi satu ketika bermajlis itu. Loh, tadi Abu Hurairah ada, kok sekarang gak ada? Kemana dia? Rasulullah perhatian. Bukan kemudian cuek, gak mau tahu, tidak. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, pengagungan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tergambar dalam cerita tadi. Kemudian yang keempat, ucapan subhanallah ini bisa dilafadzkan ketika seorang takjub, merasa heran. Atau juga terkadang Rasulullah mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, ketika beliau merasa heran terhadap sesuatu. Nah, bisa juga ketika senang melihat sesuatu mengucapkan subhanallah atau Allahu Akbar. Nah, lantas bagaimana cara membedakannya? Ya, dilihat dari apa yang sedang terlihat, kemudian keluarlah kalimat dan ucapan tersebut. Yang kelima, bahwa orang junub tidaklah najis dengan janabahnya karena mukmin itu suci. Yang keenam, bolehnya duduk-duduk bersama orang yang junub. Dan yang ketujuh, orang kafir itu najis, tetapi najisnya adalah ma'nawiyah. Najisnya ma'nawiyah, secara akidah dan iman, bukan najis pada badan. Nah, yang terakhir, bolehnya menunda mandi janabah jika memang belum mendesak waktu salat. Nah, jadi barakallahu fikum, seorang yang habis junub pada malam hari misalnya, boleh diakhirkan sampai menjelang bangun subuh baru dia mandi. Tidak diharuskan di selesai berhubungan langsung mandi, namun tetap disunnahkan sebelum tidur untuk berwudu, untuk berwudu kemudian baru tidur. Tersisa 10 menit, insyaallah cukup satu hadis lagi. Yang ke-29, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabati ghasala yadayhi wa tawadda'a wudu'ahu lis-salah thumma yukhallilu biyadihi sha'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afada alaihi al-ma' 3 مرات ثم غسل سائر جسدي وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabah, mandi junub, ini tata caranya, beliau mencuci kedua tangannya, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat dari awal sampai akhir. Lalu kemudian beliau menyela-nyela rambutnya dengan air, di sela-sela rambut dengan air, sampai ketika beliau menyangka bahwa kulit kepalanya sudah terasa basah, maka beliau menuangkan air sebanyak 3 kali. Lalu mencuci seluruh badannya, mandi secara keseluruhan. Dan Aisyah menyatakan, aku mandi bersama Rasulullah dari satu bejana, dari satu bejana, nagtarifu minhu jami'an, masing-masing kami menciduk dari satu bejana, bejana tersebut. Pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini, atau sebelumnya pengertian secara global, di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin menjelaskan bagaimana tata cara mandi junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau apabila mandi atau hendak mandi, beliau mencuci kedua telapak tangannya, mencuci kedua tangannya, karena barakallahu fikum, tangan itu yang nanti akan digunakan untuk menciduk air. Lalu kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mengeluarkannya, mencuci wajah, mencuci lengan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan mencuci kedua kaki sampai mata kaki, sebagaimana wudu untuk salat, awal sampai akhir hingga mencuci kedua kaki. Lalu kemudian beliau menyela-nyela rambutnya hingga terasa basah. Ketika sudah terasa basah, maka beliau menuangkan air sebanyak 3 kali, lalu mencuci seluruh anggota badannya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan di dalam hadis ini bahwa beliau mandi bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi bareng. Nah, dari satu bejana, yang tarifani jami'an, masing-masing menciduk dari bejana, bejana tersebut. Pelajaran penting yang bisa kita ambil, yang pertama adalah disyariatkannya mandi janabah dengan tata cara tersebut, dengan tata cara tersebut, dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan, kita ulang, mencuci kedua tangan, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang ketiga, menyela-nyela rambut sehingga kulit kepala terasa basah. Lalu kemudian disiramkan sebanyak 3 kali pada kepala tersebut. Lalu kemudian mandi seperti mandi biasa hingga selesai. Yang kedua, bahwa hadas akbar itu lebih besar daripada hadas asghar, karena diwajibkan mandi dengan membasuh seluruh anggota badan. Yang ketiga, bolehnya seseorang atau seorang laki-laki mandi bersama istrinya dari satu bejana di waktu yang bersamaan. Dan yang keempat, bolehnya menciduk atau orang junub menciduk dari bejana, mandi darinya. Nah, karena kalau suatu air di situ mandi junub tidak boleh langsung nyemplung, apalagi bukan air yang mengalir, tidak boleh langsung berenang di dalamnya jika itu bukan air yang mengalir. Yang kelima, yang terakhir, baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pergaulannya bersama istrinya. Kalau boleh dibilang, ini betapa romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya mandi bareng. Nah, sesekali diamalkan mandi bareng bersama keluarga. Allah taala a'lam bissawab. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Namun tata cara tadi akan dilengkapi, ada sedikit perbedaan riwayat dengan hadis yang berikutnya yang datang juga dari salah satu istri Nabi, yaitu Maimunah radhiyallahu taala anha, yang nanti akan kita lengkapi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya jika Allah subhanahu wa taala mudahkan. Wallahu taala a'lam bissawab.